Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum isanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani Allah wa ayyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita sudah membaca matan tentang perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang haid, yang nifas, kemudian junub, juga orang yang mudis, yang memiliki hadas, dia yang berhadas kecil. Kita mulai dari perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang haid dan nifas. Haid sama nifas hukumnya sama. Musannif rahimahullah ta'ala mengatakan wa yahrumu bil haidi wan nifasi sama niyatu asya, diharamkan bagi orang yang haid dan nifas 8 perkara. Yang pertama sholat, kemudian puasa, kemudian baca Al-Quran, menyentuh mushaf dan membawanya, kemudian masuk ke masjid, kemudian tawaf, jima, bersenang-senang di antara lutut, pusar dan lutut. Jadi adanya haid dan nifas berdampak pada diharamkannya 8 perkara ini. Yang pertama sholat. Ya, berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kunna nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah. Sehingga ini menunjukkan apa? Tidak mengerjakan sholat itu ketika haid. Dan keharaman mengerjakan sholat ini mencakup yang fardu ataupun yang sunnah dan sholat jenazah. Jika misalnya seorang yang haid itu wudu kemudian sholat, maka tidak sah sholatnya, batal sholatnya, bahkan dia mendapatkan dosa. Tidak boleh orang haid berwudu sholat ya, niat dengan niat ta'abud, dia itu bentuk ibadah, maka itu tidak diperbolehkan. Larangan yang kedua adalah puasa. Ya, hadisnya sama, dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha tadi. Dan bedanya yaitu nanti dia apa? Mengkodok puasanya. Kalau sholat tidak mengkodok. Yang ketiga, qiraatul Quran. Berdasarkan hadis la taqra'u al-haid walal junub syai'an minal Qur'an. Ya, seorang yang haid tidak boleh membaca, haid dan junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Hadis ini dhaif. Walaupun ini meskipun demikian ini pendapat jumhur ulama ya. Pendapat jumhur ulama orang yang haid tidak boleh membaca Al-Qur'an. Ya, kalau mazhabnya Imam Malik membolehkan. Ya, ada yang berdalil dengan kias larangan bagi yang junub, maka orang yang haid juga dilarang membaca Al-Qur'an. Tapi keterangan di Al-Majmu Imam An-Nawawi mengatakan keharaman bagi orang haid ini marwiyun, diriwayatkan dari beberapa sahabat seperti Umar, Ali, kemudian Jabir, kemudian pendapat ini juga dinyatakan oleh, dinisbatkan pada Hasan al-Basri, kemudian Qatadah atau An-Nakhai, sehingga dalam mazhab yang masyhur pendapatnya adalah haram bagi orang yang haid membaca Al-Quran. Ya, Allahu a'lam. Yang dimaksud membaca ini tentunya yang tidak menyentuh ya. Artinya dia dengan hafalan. Nah, kalau menyentuh nanti ada hukumnya sendiri. Kemudian ada faedah, wanita yang haid atau nifas boleh membaca Al-Quran ketika takut atau dia dalam rangka doa atau takut lupa atau karena darurat untuk belajar. Jadi dan keharaman membaca Al-Quran itu kalau biqasdi al-qiraah, dengan niat untuk qiraah, niat tilawah Al-Quran. Adapun kalau misalnya doa, ya misalnya ada Bismillahirrahmanirrahim doa untuk dengan niat doa, padahal itu ada di Al-Quran. Kemudian juga misalnya ada wirid, maka ini tidak mengapa. Artinya kalau tidak diniatkan untuk qiraah Al-Quran, itu diperbolehkan. Kemudian yang keempat, menyentuh mushaf atau membawanya. Ya, berdasarkan di surat ayat ke-79 dari surat Al-Waqiah, itu firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Faedah, boleh membawa mushaf bersamaan dengan barang-barang yang lain, dengan syarat tidak dimaksudkan untuk membawa mushaf. Jadi dimaksudkan membawa barang-barang yang lain. Misalnya mushaf dibawa bareng buku-buku yang lain atau barang-barang yang lain, maka nanti hukumnya boleh jika dia niatnya adalah tidak untuk membawa mushaf. Niatnya membawa barang yang lain, mushafnya ngikut saja. Tapi kalau nanti niatnya ingin membawa mushaf, maka masuk dalam larangan, ya tidak boleh membawa mushaf ketika tadi. Kalau di sini haidnya. Kemudian masuk masjid jika khawatir akan mengotori masjid. Kalau misalnya yakin aman, nanti jatuhnya makruh. Kalau sampai khawatir akan mengotori, hukumnya haram. Masalah, tidak boleh bagi orang yang haid dan nifas al-muksu berdiam diri di masjid. Dan boleh bagi mereka untuk berdiam diri di tempat yang tidak disiapkan untuk sholat di masjid. Jadi di tempat lain. Di area masjid yang bukan disiapkan untuk sholat. Dan itu mungkin bisa bisa disiasati atau direncanakan, dibangun satu ruang khusus mungkin bagi orang yang haid untuk bisa mendekati masjid, ya misalnya untuk ta'alum, ya menghadiri pengajian, sehingga dia tidak perlu masuk ke masjid di area yang digunakan untuk sholat, tapi ada area khusus. Karena memang gak boleh orang yang haid masuk ke masjid. Kemudian yang keenam, tawaf. Karena tawaf itu sebagaimana sholat, ya. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah haid dalam kondisi ihram di Haji Wada, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, isna'i ma yasna'u al-had wa'ira alla tatufi bil bait. Ya, kerjakanlah semua yang dikerjakan orang yang berhaji kecuali engkau tidak tawaf. Maka tawaf tidak boleh bagi orang yang haid. Tadi katanya di sini adalah tawaf sebagaimana sholat. Ya, hanya saja tawaf apa boleh berbicara. Yang ketujuh, al-wad'u jima' berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa'tazilu an-nisa'a fil mahid. Faedah, disunahkan bagi orang yang menjima istrinya di awal haid, di awal-awal keluarnya darah haid, disunahkan, disini hukumnya sunnah, bersedekah 1 dinar. Dan bagi orang yang menjima istrinya di akhir-akhir haid, masa haid, sedekahnya yaitu 1/2 dinar. Ya, karena kita bisa lihat hikmahnya atau apa sisi logisnya, yaitu kalau di awal-awal kan baru saja apa baru saja terhalang untuk tidak jima, sehingga harusnya masih bisa apa menahan lebih mudah. Tetapi kalau di akhir-akhirnya sudah lama misalnya, sudah berhari-hari, ya ini sehingga di situ dibedakan ya. Ya sekilas bisa kita lihat seperti itu ya. Allahu a'lam. Kemudian nomor 8, bersenang-senang menikmati antara pusar dan lutut. Nah, kalau menikmatinya atau bersenang-senang pada lutut badan pada pusar, maka enggak mengapa, karena yang diharamkan adalah di antara keduanya. Kalau pas di situnya maka tidak mengapa. Faedah talak di saat haid, ya, di saat haid sebelum suci ya, saat haid, haid belum suci, belum suci darinya dengan apa, dengan mandi atau tayamum, maka hukumnya haram, ma'a wukuhi, akan tapi jatuh talak. Nah, ini 8 perkara yang diharamkan bagi orang yang haid dan nifas. Kemudian bagi orang yang junub tinggal dikurangi. Nah, jumlahnya kan 5 sehingga dikurangi 3. Jadi, orang yang haid diharamkan 8, orang yang junub diharamkan 5. Jadi ada yang dibolehkan bagi orang yang junub 3 hal, yang itu tidak dibolehkan bagi orang yang haid. Ya, di antaranya apa? Puasa. Kemudian jima, kemudian tadi apa? Istimta' baina surah wa rukbah. Nah, tiga itu tidak boleh bagi orang haid, boleh bagi orang junub. Qala al-musannifu rahimahumullahu taala ma yahrumu 'alal junubi wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'a. As-salatu wa qira'atul Qur'ani wa masu al-mushafi wa hamluhu wa tawafu wa lubsu fil masjid. Yang pertama, haram sholat. Ya. Bagi orang yang tidak tidak wudu saja, hadas kecil haram, lebih-lebih lagi bagi orang junub. Maka junub lebih berat daripada yang berhadas kecil. Ya, sehingga sholat tidak diterima kecuali dengan suci. Ya. Adapun orang yang tidak punya wudu, maka dia tidak suci, apalagi orang yang junub. Yang kedua, baca Al-Qur'an. Yang ketiga, menyentuh dan membawa mushaf. Karena ini diharamkan bagi orang yang muhdits, punya hadas kecil, maka orang junub lebih layak lagi untuk pengharamannya. Kemudian tawaf, karena tawaf seperti sholat, akan tapi tawaf apa? Dengan ada perkataan dan gerakan. Berdasarkan hadis, at-tawafu bil baiti sholatun illa anallaha halalakum fi al-kalama faman takalama falayatakalamu illa bi khair. Falayatakalamu atau falayatakalam illa bi khair. Tawaf itu seperti sholat. Akan tapi Allah SWT menghalalkan berbicara, membolehkan. Dan siapa yang ingin berbicara, maka janganlah berbicara kecuali kebaikan. Kemudian al-lubsu fil masjid. Ya. Berdiam diri di masjid. Adapun lewat saja, maka itu dibolehkan. Lewat berarti maksudnya ubur, lewat dari satu pintu, berjalan ke masjid, kemudian keluar dari pintu yang lain. Ya. Itu namanya ubur. Tapi kalau nanti di masjid bolak-balik, dari sana kemudian ke pojok sana, nanti bisa dihukumi lubus. Jadi haram. Karena ini lubus haram. Sehingga orang yang junub ya tidak boleh berdiam diri di masjid, dia harus segera keluar. Misalnya tidur mimpi basah ya, harus segera meninggalkan masjid. Ya, sehingga di sini tidak ada keharaman puasa, kemudian tidak ada apa keharaman jima, kemudian bersenang-senang antara lutut dan pusar. Artinya ketika orang itu masih kondisi junub, dia boleh memulai puasa kan. Misalnya dia jima, atau dia intinya dia junub, kemudian masuk subuh, dia bisa mulai puasa, padahal posisi masih junub. Ya, karena dia tidak ada larangan di situ. Ya, kemudian nanti kalau mau sholat, ya wajib mandi. Segera mandi untuk melaksanakan sholat. Karena sholat tidak bisa bagi orang yang junub. Jadi tiga tadi, saum, al-wat'u, sama istimta' baina surah warukbah, itu khusus bagi orang yang haid. Nah, junub tidak. Ya. Mungkin bisa apa diingat-ingat untuk membantu menghafal. Caranya seperti itu. Kalau enggak nanti ya bisa agak kesulitan terkadang kita menghafalnya. Kemudian bagi orang yang punya hadas kecil. Ma yahrumu 'alal muhdits. Sesuatu yang diharamkan bagi orang yang muhdits. Muhdits orang yang berhadas. Kalau disebut berhadas itu langsung dibawa ke pemahaman hadas kecil. Kecuali nanti ada qaid tambahan hadas besar. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala. Wa yahrumu alal muhdisi salah satu asya'a. As-salatu wat-tawafu wa masul mushafi wa hamluhu. Ini sudah berlalu pembahasannya semua kan. Ada tiga ini. Ya. Orang yang batal wudunya tidak boleh dia apa? Sholat, tawaf, kemudian menyentuh dan membawa mushaf. Ini sudah berlalu pembahasannya. Jadi orang yang muhdits dilarang tiga, ya kan? Orang yang junub ditambah larangannya tambah berapa? Ditambah dua ya, karena kan lima ditambah dua, jadi tiga orang yang muhdits. Junub tambah dua. Ya. Tambah dua apa itu? Qira'atul Quran sama al-lubsu fil masjid. Ini orang junub enggak boleh, muhdits boleh. Orang enggak punya wudu boleh berdiam di masjid, boleh membaca Al-Quran dengan hafalan. Nah, kemudian untuk haid tambah lagi, tidak boleh saum, kemudian al-watu sama istimta' baina surah warubah. Nah, di situ ada ibarah yang untuk diharamkan bagi junub itu al-lubsu fil masjid, berdiam. Tapi kalau untuk orang haid itu masuk saja dia tidak boleh ya, karena sekedar masuk di sini kan, lihat ibaratnya dukhulul masjid, sekedar masuk. Karena sekedar masuk pun bisa menjadikan masjid kotor kan, seperti itu. Ya, bisa terkena najis. Ya. Beda dengan orang junub. Boleh dia apa? Ubur. Ubur masuk, ya kan? Maka lihat ada sedikit apa perbedaan di situ. Dan kita kalau ada seperti ini yang mirip-mirip, kita harus berusaha untuk mencari cara bagaimana lebih mudah menghafalnya, ya. Mencari metode masing-masing. Ya. Bagusnya bagaimana, lebih enaknya bagaimana. Ya, dengan demikian kita sudah selesai pembahasan kitab Thaharah. Dan kita langsung lanjutkan ke kitab Shalah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala kitab Shalah, as-shalatu al-mafruḍatu khamsun. Salat wajib itu ada lima. Yang pertama al-zuhru, zuhur. Nah, beliau langsung menyebutkan waktunya ya. Al-zuhru, zuhur, wa awalu waqtiha zawalu syamsi wa akhiruhu idza sara zillu kulli syai'in mislahu ba'da zilliz zawali. Yang pertama salat zuhur waktunya dimulai dari zawal asyams, mail, zawal mail, condong tergelincirnya matahari ke arah tenggelamnya. Jadi, kalau matahari sudah tergelincir, sudah masuk waktu zuhur, wa akhiruhu, dan akhir dari waktu zuhur adalah jika soro zilu kulisai, yaitu bayangan dari benda mislahu sama panjangnya dengan panjang benda, panjang bayangannya sama dengan panjang benda, ba'da zili zawal, setelah zil bayangan zawal. Jadi zawal itu ada bayangan, maka itu bayangan tadi tidak dihitung. Ya, nanti kita lihat di penjelasannya. Wal asru salat asar wa awalu waqtiha az-ziyadatu ala dhillil misli wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dhillil mislaini. Salat asar awal waktunya yaitu ada tambahan walaupun sedikit, tambahan dari apa? Dari dhillil misli. Tadi kan waktu salat zuhur ketika bayangan benda sama. Maka sholat asar ketika sudah enggak sama tambah sedikit, berarti sudah masuk waktu sholat asar. Kemudian berakhirnya untuk ikhtiar, yaitu waktu ikhtiar, ini istilah ya, yaitu sampai illa zili al-mislain, sampai panjang bayangannya itu dua kali lipat dari panjang benda. Jadi waktu ikhtiar. Wafil jawazi, dan waktu jawaz, ini juga istilah, waktu jawaz sampai tenggelam matahari. Wal maghrib, adapun salat maghrib, wa waqtuha wahidun, waktu maghrib waktunya hanya satu, wa huwa ghurubu syamsi wa miqdari ma yu'adzinu wa yatawaddu wa yasturu al aurata wa yuqimu as-salata wa yusalli khamsa raka'atin. Salat maghrib waktunya hanya satu, yaitu ketika tenggelamnya matahari plus seukuran azan, wudu, menutup aurat, ya, menutup aurat, memakai penutup aurat, kemudian iqamah, kemudian salat 5 rakaat. Nah, itu sudah selesai. Ya, ini pendapat jadid ya. Tapi nanti yang dipakai yang qaul qadim, yang ada waktu akhirnya juga tidak satu waktu, artinya dua waktu. Kemudian wal isya'u, isya, salat isya awal wa awalu waqtiha, awal waktunya idza ghaba asy-syafaqu al-ahmaru wa akhiruhu fil ikhtiyari ila sulusil lail. Salat isya dimulai ketika hilangnya, tenggelamnya mega merah, dan berakhir untuk waktu ikhtiar sampai sepertiga malam. Wabil jawazi ila tulu'il fajri asani, dan waktu jawaz sampai terbit muncul fajar yang kedua, yaitu fajar shadiq, waktu jawaz. Wasubahu wa awalu waqtiha tulu'ul al-fajri asani, yaitu dimulai dari terbitnya fajar yang kedua, fajar shadiq. Wa akhiruhu, dan akhirnya fil ikhtiyar, waktu ikhtiyar, ilal isfar, sampai isfar ada apa, cahaya. Wa fil jawazi ila tulu'i syamsi, waktu jawaz sampai terbitnya matahari. Kita lihat penjelasannya. Ini penjelasannya panjang karena nanti waktunya terbagi menjadi beberapa macam. Salat secara bahasa adalah doa untuk kebaikan. Ya, ada di surat Taubah ayat 103, wasolli alaihim, yaitu ud'aulahum. Adapun secara syariat, yaitu perkataan dan perbuatan, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, dengan syarat tertentu. Akwal yang seperti apa? Ucapan seperti ucapan Allahu Akbar, kemudian baca surat Al-Fatihah, tasbih, tasyahud, salam. Kemudian kalau perbuatan, gerakan seperti ruku, berdiri, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian tasyahud. Syarat-syaratnya akan datang penjelasannya. Macam-macam sholat, ada sholat fardu, yaitu yang sholat lima waktu, ada sholat nafilah, yang sunnah, itu sholat rawatib, dan yang lainnya. Hukum sholat fardu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah jika terpenuhi syarat-syaratnya. Faedah, sholat diwajibkan di malam Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab sebelum Hijriah sekitar 1,5 tahun kurang lebih. Itu sekitar tahun 11 kenabian. Hikmah disyariatkan sholat adalah ta'abudi, yaitu Allah ta'abud, penghambaan, beribadah. Bahasanya Allah SWT memerintahkan kita untuk dan memberikan tanggung jawab, beban pada kita untuk mengerjakannya di waktu-waktu yang telah ditentukan. Dan sholat itu adalah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat, amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Dan merupakan tiang agama dan akhir yang terakhir diangkat, syariat Allah yang terakhir diangkat di bumi. Nah, kita melaksanakan sholat sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur atas kenikmatan dari Allah SWT dan untuk menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Macam-macam sholat fardu, yang pertama sholat zuhur, dinamakan zuhur karena itu awal waktu sholat yang muncul dalam Islam. Ya, Jibril alaihissalam itu datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari pertama setelah Isra Mi'raj. Kemudian mengajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tata cara sholat. Jadi yang pertama kali muncul adalah dilakukan adalah sholat zuhur. Zuharat muncul, maka dinamakan zuhur. Dan ada pula penafsiran atau penafsiran yang lain kenapa disebut zuhur. Ada yang mengatakan dilaksanakan di tengah-tengah hari dan yang lainnya. Dan Jibril alaihissalam datang kepada Nabi di awal waktu dan di akhir waktu, sehingga bisa diketahui biasanya waktu sholat itu di antara keduanya. Awal waktunya untuk zuhur setelah zawal, yaitu condongnya matahari dari tengah langit. Tergelincirnya matahari dari tengah langit menuju tempat tenggelamnya. Jadi kalau pas di tengah-tengah langit namanya apa? Istiwa. Kemudian setelah geser sedikit namanya zawal, dan itulah masuk waktu sholat zuhur. Berakhir kapan? Ketika panjang bayangan sama dengan panjang benda tidak termasuk panjang zawal. Panjang bayangan zawal. Karena zawal waktu istiwa itu ada bayangan. Namanya zilul zawal atau zilul istiwa. Jadi pas matahari di tengah-tengah langit, persis di kepala, lurus dengan kepala kita seperti itu ada bayangan yang namanya zilul zawal. Nah, nanti bayangan ini enggak boleh dihitung. Ketika kita menentukan bahasanya panjang bayangan itu sama dengan panjang benda, maka bayangan istiwa ini enggak dihitung. Sehingga misalnya panjang bayangan istiwa, panjang bayangan zawal ini misalnya 10 cm. Ya, misalnya seperti itu, maka kemudian panjang benda misalnya tongkat 1 meter, maka panjang bayangan nanti dikatakan sama dengan panjang benda, berarti nanti ketika 1 meter plus 10 cm, ya 10 cm-nya kan gak dihitung. Nah, sehingga nanti disebut sama panjang bayangan dengan panjang bendanya. Kemudian waktu sholat zuhur itu ada 6 waktu. dibagi menjadi 6 waktu. Jadi nanti sholat-sholat, waktu-waktu untuk sholat wajib itu ada pembagiannya. Waktu sholat zuhur ada berapa waktu, ada waktu fadilah, waktu ikhtiar, dan lain sebagainya. Nanti asar juga demikian, subuh demikian. Nah, ada waktu-waktu yang itu ada di semuanya. Ya. Jadi kalau kita nanti kalau kita baca, ini ya, nah, ambilkan dari di kitab yang lain. Jadi ada waktu yang di situ ada di semua pembagian waktu sholat. Artinya di sholat zuhur juga ada waktu ini, di sholat asar ada, kemudian maghrib dan seterusnya ada waktu ini. Ada 6, yang pertama waktu fadilah. Artinya nanti di setiap sholat pasti ada namanya waktu fadilah. Yaitu waktu fadilah, waktu di mana apa? Di awal waktu di mana seorang nanti akan mendapatkan fadilah, keutamaan di awal waktu jika dibandingkan nanti dengan waktu setelahnya. Maka ini waktu yang paling bagus. Nah, disebut di awal waktu itu kalau dia itu seorang ya, menyibukkan dengan sebab-sebab sholat. Sebab-sebab sholat itu seperti menjawab azan, kemudian toharoh, menutup aurat, menunggu jamaah dan semisalnya. Jadi hal-hal yang disyariatkan sebelum sholat. Ya. Setelah melakukan itu, kemudian bersegera sholat, maka itu dia mendapatkan fadilah sholat di awal waktu. Dan waktu fadilah ini ada di semua waktu sholat. Kemudian ada waktu ikhtiar. Jadi waktu yang dipilih oleh syariat untuk sholat di situ, jika tidak bisa melakukan di waktu fadilah. Sehingga waktu ikhtiar ini derajatnya, levelnya di bawah waktu fadilah. Dan ini ada di, ya sama, tadi nanti ada di sholat 5 waktu tersebut. Kemudian ada namanya waktu jawaz, boleh. Ya, ini istilah ya, kalau ikhtiar ya boleh juga dilakukan, tapi ini namanya waktu jawaz. Itu boleh, artinya secara detailnya boleh mengakhirkan sholat sampai waktu ini. Boleh mengakhirkan sholat sampai waktu ini. Dan waktu jawaz nanti ada yang makruh, ada yang tidak makruh. Tapi dalam cakupan jawaz ya. Nah, menurut pendapat yang muktamad, waktu fadilah, kemudian waktu ikhtiar, dan waktu jawaz, ini di semua sholat masuk di mulainya adalah di awal. Jadi waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz ini mulainya sama. Kapan? Di awal waktu, ketika awal waktu sholat. Kemudian dia keluarnya, selesainya itu berurutan ya, tidak bareng. Kecuali waktu sholat maghrib, maka itu masuk dan keluarnya yaitu awal dan akhirnya itu sama. Dan kecuali di waktu zuhur, yaitu waktu jawaz dan waktu ikhtiar itu sama juga akhirnya. Ya. Kemudian yang ke berikutnya, keempat ya. Waktu hurmah. Nanti ada waktu namanya waktu hurmah. Yaitu apa waktu hurmah? Waktu diharamkan mengakhirkan sholat sampai waktu ini. Nah, alasannya apa? Karena nanti ada bagian sholat yang nanti keluar dilaksanakan di luar waktunya. Jadi satu mengakhirkan waktu di mana nanti kalau mengerjakan sholat tidak bisa ada. Ya, nanti ada yang dia tidak bisa melakukan sholat sempurna sampai selesai semua rokaat di waktunya. Ya, nanti ada waktu yang ada rokaat yang dilakukan di luar waktunya. Itu namanya waktu rumah. Maka nggak boleh haram hukumnya mengakhirkan sampai sini. Beda dengan mengakhirkan sholat sampai jawaz. Waktu jawaz boleh, walaupun nanti ada yang makruh. Tapi kalau waktu hurmah, ini haram mengakhirkan sampai sini. Ya. Karena nanti kalau di akhirnya sampai sini, dia melakukan sholat, tidak memungkinkan melaksanakan sholat sempurna sampai selesai semua rakaatnya di waktu sholat yang ditentukan. Nanti akan nabrak masuk ke waktu sholat berikutnya. Maka disebut waktu hurmah. Kemudian waktu uzur. Nah, waktu uzur ini biasanya karena dijamak, ya. Karena apa? Dijamak. Jadi misalnya dijamak, misalnya asar sama zuhur. Nah, nanti waktu zuhurnya itu ya uzurnya di waktu asar, karena jamak takhir misalnya. Ini waktu uzur ini untuk yang dijamak. Jadi dia di luar waktunya karena ada uzur. Di luar waktu yang ditentukan tapi ada uzur misalnya di jamak. Kemudian yang terakhir waktu daruroh, yaitu akhir waktu ketika manik penghalang itu hilang seperti haid dan semisalnya, dan masih tersisa waktu seukuran takbiratul ihram atau lebih. Jadi ada namanya waktu darurat, yaitu seorang misalnya haid ya, kemudian nanti sudah mendekati asar, kurang sedikit asar, tapi masih waktu zuhur. Kemudian dia suci. Nah, ini namanya waktu darurat. Dia hilang manik, yaitu haidnya, hilang, suci, masih tersisa waktu sedikit, seukuran takbiratul ihram atau lebih. Disebut waktu darurat. Maka 6 ini ada di sholat, di waktu-waktu sholat. Ya. Tadi, sampaikan dulu 6, biar apa? Mempermudah, berarti nanti ada terus. Harusnya seperti itu. Ya. Kita tadi sampai pembagian waktu duhur ada 6. Yang pertama waktu fadilah, yaitu dia waktu yang kita lihat di, ya, di al-imta, kembali lagi ke al-imta. Ya, yaitu waktu fadilah di awal waktu, dinamakan demikian karena apa? Ada fadilah keutamaan bagi orang yang mengerjakan sholat di waktu ini. Ada tambahan, ya, tambahan apa? Fadilah keutamaan pahala bagi orang yang mengerjakan di waktu ini dibanding dengan orang yang mengerjakan di waktu yang setelahnya, di level setelahnya. Kemudian waktu ikhtiar, ya, ini berlanjut sampai panjang bayangan apa? Semisal sama dengan panjang benda. Ini namanya waktu ikhtiar. Kemudian waktu jawaz itu sampai berlanjut sampai waktu yang masih memungkinkan untuk mengerjakan sholat secara sempurna dengan ada tidak qadha. Artinya sampai di satu waktu ketika di situ dikerjakan masih bisa mengerjakan sholat sempurna rakaatnya selesai dan masih di waktunya. Maka ini tadi apa? Waktu jawaz. Kemudian waktu rumah mengakhirkan waktu di mana waktunya itu masih tersisa tapi tidak bisa memungkinkan untuk mengerjakan ada. Jadi nanti ada yang keluar dari apa? Dari waktunya. Ya. Jadi masih ada yang di waktu tapi mepet. Ini misalnya cuman berapa rakaat. Nanti setelah itu keluar dari waktunya. Ini tadi yang kita sampaikan yang haram tadi ya. Kemudian waktu darurah nomor 5, yaitu jika penghalang sholat hilang seperti haid dan masih tersisa waktu, ya, di sini disebutkan beliau kalau di al-imta disebutkan ba'dal husli ya. Ya, ibarat ini ya, kalau di kitab-kitab lain sering tidak disebutkan tapi kata beliau di sini ba'dal husli. Ba'dal husli berarti setelah bersuci. Ya, ngitungnya berarti setelah bersuci. Masih tersisa seukuran takbiratul ihram atau lebih, maka wajib baginya sholat. Kemudian waktu uzur, itu waktu, ini sholat zuhur ya, ini waktu uzurnya adalah waktu asar. Bagi orang yang menjamak takhir. Jadi waktu zuhur kan harusnya bukan waktu asar, tapi karena dia jamak takhir, maka mengerjakan di waktu asar. Ini namanya waktu uzur. Ada uzur. Uzur misalnya safar. Yang kedua sholat asar dinamakan asar karena mu'asarah, yang bersamai waktu tenggelamnya matahari semasa satu waktu. Awal waktunya adalah ketika ada tambahan dari apa? Ketika ada tambahan dari bayangan yang semisal dengan panjang benda. Artinya setelah bayangan sama dengan bayang benda dan tambah sedikit, maka itu masuk waktu asar. Tadi kan akhir dari waktu zuhur kan, ya. Iya Pak, ketika panjang bayangan sama dengan panjang benda, itu akhir dari waktu zuhur. Kemudian setelah itu kan ada tambahan, nah, berjalan lagi, nah, mataharinya tergelincir lagi, nah itu sudah masuk waktu asar. Akhir dari waktu asar yaitu tenggelamnya matahari hijami kurusiha. Semua bulatannya, cakramnya bulatan ini sudah tenggelam semuanya, maka itu masuk sudah habis waktu asar. Jadi semuanya, ya, semua bulatan atau lingkaran bulatan matahari. Ini terbagi menjadi tujuh. Yang pertama waktu fadilah, ya, sudah tahu tadi. Kemudian waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar berlangsung sampai panjang bayangan dua kali dari panjang benda. Kemudian waktu jawaz sampai isfirar menguning. Kemudian waktu jawaz ma'al karohah. Berarti nomor tiga tadi tidak makruh. Tadi sudah kita sebutkan apa itu jawaz, boleh mengakhirkan waktu itu. Tapi ada yang makruh, ada yang enggak. Nah, kalau yang tidak makruh sampai menguning. Kalau yang makruh sampai apa? Yang makruh di sini yang sholat asar ya, itu mulainya dari isfirar menguning berlangsung sampai sampai apa? Sampai waktu di mana masih bisa mengerjakan sholat. Makruh hukumnya. Kalau mengakhirkan sampai situ. Itu rincian dari jawaz ya. Tadi jawaz ada yang tidak makruh, tapi ada yang makruh. Kemudian nomor 5 waktu hurmah ya. Tadi sudah penjelasannya, yaitu diakhirkan sampai di satu waktu tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat secara ada. Kemudian waktu darurat, ya tadi juga sudah, ya, hilangnya mani penghalang. Kemudian waktu uzur, yaitu waktu zuhur bagi yang jamak takdim. Waktu asar harusnya dikerjakan saat asar, karena jamak takdir, sholat asarnya di waktu zuhur, namanya waktu uzur. Kemudian ya, tadi kita kan sudah ada 6 waktu yang ada di semua sholat ya. Tadi ada fadilah, ikhtiar, jawaz, kemudian uzur, hurmah ya. Itu ada di tadi di subuh zuhur ya, zuhur, mulai dari zuhur, kemudian asar. Dan kita lanjutkan ke maghrib. Dinamakan maghrib karena dilakukan setelah huruf, setelah apa? Tenggelamnya matahari. Nah, menurut di matan Abu Syuja ini waktunya hanya satu, yaitu setelah tenggelam matahari semua bulatannya ya. Ya, bukan hanya separuh, artinya semua di sini disebutkan apa? Semuanya, kamilan semua. Kemudian berlangsung sampai seukuran wudu menutup aurat, azan, iqamah, sholat 2 rakaat qabliyah dan sholat fardu 3 rakaat. Ya kalau beliau di sini sebutkan sholat qabliyah ya, yang dihitung itu qabliyahnya. Yang 5 rakaat itu kata beliau di sini sunnah qabliyahnya. Padahal itu tidak muakat ya. Ya Allah alam sawab. Kemudian kalau menurut pendapat jadid ini berlangsung terus, yaitu maksudnya ini pendapat apa? Pendapat jadid yang tadi, yang apa? Satu waktu ini pendapat baru. Justru ini adalah qaul jadid dari Imam Syafi'i. Adapun pendapat mazhab al-qadim yang dirojihkan oleh para ulama karena kuatnya dalil, maka waktu maghrib itu masih berlanjut sampai hilangnya mega merah. Maka nanti pembagiannya sama dengan pembagian di waktu sholat asar untuk sholat maghrib. Yang tadi sholat asar kata beliau ada 7 ya. Dan ini yang dipilih justru pendapat yang qaul qadim. Yang qaul jadid ini ya singkat sekali ya. Jadi hanya azan, wudu, nutup aurat, kemudian iqamah, kemudian apa? Salat 5 rakaat, ukuran salat 5 rakaat sudah selesai. Habis itu bukan waktu salat maghrib. Ya, menurut qaul jadid. Kemudian para fuqaha Syafi'iyah merujukkan yang qaul qadim karena dalilnya lebih kuat. Ya. Ini juga salah satu bukti di mazhab itu bukan suatu pendapat, bukan satu yang sakral harus plek dengan pendapat imamnya. Ya. Tetapi bisa juga apa? Diselisihi. Yang contohnya hal semacam ini adalah contoh nyata ini adanya perbedaan dalam mazhab. Ya, hanya saja yang bisa merujukkan dan menilai kemudian menyelisih imam ini ya tidak sembarangannya. Yaitu fuqaha Syafi'iyah yang benar-benar faham. Faham bagaimana qaid dan usulnya sang imam. Sehingga beliau bisa memutuskan ini tidak tepat. Karena menurut kaidah beliau sendiri, kaidah sang imam ini harus seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi enggak sembarangan, enggak terus apa? Enggak terus istilahnya ketika ada zahir hadis yang menyelisih pendapat mazhab, pendapat imam langsung mengalahkan pendapat imam, tidak langsung seperti itu. Harus mengetahui benar ya bagaimana cara berdalilnya sang imam. Sehingga kalau sudah seperti ini, orang yang bermazhab ya dia bisa ngikut yang para fuqaha yang merujukkan pendapat yang menyelisih pendapat imam. Karena al-qaul al-jadid pada asalnya dipakai. Ya. Pada asalnya yang dipakai adalah al-qaul al-jadid. Kemudian sholat isya dinamakan isya karena dilakukan di awal waktu malam, di apa waktu kegelapan. Itu makna isya. Awal waktu ketika tenggelam atau hilangnya mega merah. Akhir ketika terbit fajar shadiq kemudian dibagi menjadi 7. Nah, tadi kita sudah jelaskan waktu-waktu yang dimaksud fadilah apa, ikhtiar apa, jawaz apa itu dipegang dulu. Jadi kalau antum mau lihat nanti di kitab At-Taqrirat As-Sadidah ya. Di situ disebutkan ada 6 waktu itu ada pada semua sholat. Itu penting untuk sangat membantu pemahaman kita. Nah, di situ disebutkan takrifnya, yang dimaksud fadilah apa, ikhtiar apa, jawaz apa. Nah, dan ini ada pada semua sholat. Ya. Waktu sholat isya terbagi menjadi 7, yaitu waktu fadilah di awal waktu, kemudian waktu ikhtiar, sampai sepertiga malam. Waktu jawaz sampai fajar kadzib ya. Yang fajar pertama, fajar kadzib, jawaz. Kemudian nomor 4 jawaz ma'al karohah. Dan nomor 3 tadi tidak makruh ya, tidak makruh artinya boleh mengakhirkan sampai apa? Terbit fajar kadzib. Nah, makruh ketika apa? Yaitu setelah fajar kadzib sampai tersisa dari waktu yang masih bisa memungkinkan untuk mengerjakan sholat secara ada. Nah, nanti jatuhnya makruh. Ya. Jawaz makruh. Tadi kita lihat di sholat asar. Ya sholat asar. Lihat di situ nomor 4. Waktu jawaz ma'al qorwah juga sama itu kan. Hatta ya beko minal wakti maya sa'u as-sholah. Sampai tersisa waktu. Mengundurkan sampai tersisa waktu. Masih memungkinkan untuk sholat secara ada. Nah, ini sama di situ. Jawaz ma'al karoha. Kalau jawaz tanpa karoha, Nah, ini tadi sampai apa? Fajar Qadhib. Waktu rumah ya, ada nomor 5 waktu rumah. Ini sama definisinya dengan tadi ya. Yang tidak ya tersisa waktu tidak memungkinkan ada sholat. Ya. Nah, nanti jatuhnya bisa kodok ya. Kemudian waktu darurat sama darurat yaitu apa? Hilangnya mani. Ini sholat apa isya, berarti nanti sudah mau habis sholat isya ya, haidnya berhenti dan dia sudah mandi, tersisa satu takbir seukuran takbiratul ihram saja ya, atau lebih, maka di situ disebut waktu udhur. Kemudian waktu udhur yaitu waktu udhurnya kapan? Untuk sholat isya, waktu udhurnya sholat waktu maghrib ya, bagi orang yang menjamak takdim. Faedah yang dimaksud dengan syafaq yaitu sisa-sisa warna merah dan bekas dari cahaya matahari. Ya, dia muncul di ufuk syarqi, sebelah timur atau tempat terbit ketika ghurub. Jadi ketika matahari tenggelam masih ada sisa-sisa cahaya kemudian berwarna merah gitu. Itu dinamakan tadi apa? Syafaq. Faedah fajar shadiq adalah yang muntasir menyebar cahayanya melebar. Melebar ya, nanti setelah itu apa? Ada cahaya. Kemudian kalau fajar qadhib dia vertikal, panjang vertikal, dan setelah itu nanti gelap lagi. Kemudian yang kelima, sholat subuh dinamakan sholat subuh karena dilakukan di awal siang, itu makna dari subuh. Awal waktunya ketika terbit fajar shadiq. Akhirnya, akhir waktunya adalah ketika terbit matahari. Terbagi menjadi 6. Waktu fadilah ada juga, waktu ikhtiar ada juga. Yamtadu ilal isfar, ketika ada muncul cahaya. Kemudian jawaz, waktu jawaz sampai muncul kemerah-merahan. Cahaya yang kemerahan. Kemudian waktu jawaz ma'al karohah sampai sampai tersisa waktu yang bisa memungkinkan untuk ada. Sama seperti tadi ya, mengundur, mengakhirkan waktu sampai tersisa waktu tapi masih bisa memungkinkan untuk ada. Di ma'al karohah tadi di subuh, ini subuh, kemudian isya, kemudian tadi apa? Asar. Kalau di zuhur enggak ada ya. Kemudian waktu darurat sama, ya ketika mani itu hilang. Waktu rumah sama, mengakhirkan waktu sampai tidak tersisa waktu kecuali sampai apa? Tidak tersisa waktu yang bisa memungkinkan untuk ada. Ya, tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi apa? Waktunya tersisa masih, tapi nggak bisa ada. Ya. Berarti nanti sebagian ada yang keluar dari waktunya. Disunahkan ibrot. Nah, itu apa itu ibrot? Mengakhirkan sholat duhur sampai matahari tidak terlalu panas. Untuk sholat zuhur di waktu panas, di daerah yang panas seperti Hijaz, dan tidak disunahkan di musim yang dingin atau di daerah yang tidak panas. Jadi itu di antara syaratnya ya. Dan itu enggak berlaku untuk sholat Jumat. Jadi dibolehkannya ibrot Yang pertama syaratnya sholatnya harus sholat duhur. Ya. Kalau Jumat berarti enggak. Kemudian karena Jumat disyariatkan untuk disegerakan. Kemudian di musim panas. Syarat kedua di musim panas. Syarat ketiga di daerah yang panas seperti Hijaz di situ. Hadramaut. Kemudian syarat berikutnya itu ada tambahan yaitu dilakukan berjamaah. Kemudian syarat yang kelima, tempat sholatnya itu jauh. Nah itu syarat dibolehkannya ibrod, mengakhirkan menunda sholat zuhur. Faedah sholat di awal waktu yaitu termasuk sebaik-baik amal yang masyhur disunahkan untuk menyegerakan sholat isya berdasarkan keumuman hadis-hadis. Nabi SAW merutinkan hal yang demikian. Faedah jika seorang tidak mendapatkan takbiratul ihram kecuali setelah keluar waktu, maka itu disebut qadha. Wa idza adraka juz'an minas shalah, jika seorang itu mendapatkan bagian dari salat bil waqti, di waktunya, fa huwa ada, maka disebut ada. Maka hanya sebagian saja dia disebut melaksanakan cara ada. Wal baqi, akan tapi ba'da khurujil waqti yakunu qada'an. Tapi yang setelah wal baqi itu berarti sisanya. Sisanya setelah yang dilakukan setelah keluar waktu. Maka disebut qada. Kata beliau inilah yang tahqiq dalam masalah ini. Jadi kalau dilakukan semuanya di waktunya ada semuanya. Kemudian semuanya dilakukan di luar qada, semuanya dilakukan di luar ditandai dengan takbiratul ihramnya dilakukan di luar waktu. Tapi kalau mendapatkan sebagian sholat, maka itu ada sisanya di luar waktu dengan qada. Faedah haram untuk mengakhiri sholat sampai keluar waktunya, hukumnya haram. Orang yang tidak tahu waktu, misalnya dia ditahan di penjara atau di kegelapan atau di padang pasir misalnya, maka dia berijtihad, hukumnya wajib. Ijtihad berusaha berupaya mengerahkan kemampuan untuk menentukan waktu masuknya sholat. Ya, dia harus punya upaya ijtihad. Ya. Nah, para ulama menyebutkan bisa dengan misalnya kebiasaan yang dia lakukan, nanti dikira-kira berapa lama. Biasa misalnya biasa membaca buku, dapat berapa halaman, ketika maghrib sampai isya misalnya dapat 100 halaman misalnya, maka nanti dia baca 100 halaman kira-kira berarti sudah masuk waktu isya, ataupun dengan cara-cara yang lain. Niat dia berijtihad, di sini dikatakan hukumnya wajib. Jika dia sholat tanpa ijtihad, maka wajib mengulang sholatnya. Jika seorang itu sudah yakin bahasanya sholat itu waqa'at kulaha, semuanya atau sebagiannya, kemudian dan dia berniat takbiratul ihram sebelum waktunya, maka dia mengulang sholatnya dikarenakan dia melakukan sebelum waktunya. Jadi kalau dia takbiratul ihram sebelum masuk waktu, maka dia mengulang sholatnya. Karena apa? Melakukan sholat di qobla waktunya sebelum waktu sholat tersebut ada. Kemudian faedah sholat yang tertinggal, yang tidak sholat pada waktunya, dia tidak sholat pada waktunya disebut as-sholah al-fa'itah, yang tertinggal, yang tidak dilakukan. Maka dia itu qodok dan disunahkan qodoknya secara urut. Ya, secara urut. Maka dia misalnya sehari tidak sholat, ya dia melakukannya dari subuh, kemudian zuhur, asar, dan seterusnya. Nah, jika dia lupa satu sholat terlebih dari sholat-sholat fardu dan dia tidak tahu yang mana, gitu kan. Lupa sholat sekali, tapi enggak tahu yang mana sholatnya. Apakah subuh, apakah zuhur, dia enggak tahu. Maka wajib baginya sholat lima waktu. Ya, sholat lima kali lima waktu dari subuh sampai isya. Kemudian niatnya tiap sholat tadi niat qodho. Ya. Ya, niat qodho. Ya, asalnya misalnya cuma satu dia, tapi karena dia enggak tahu yang mana, maka dilakukan semua dengan niat qodho. Sehingga nanti pasti salah satu ada yang bertepatan dengan apa? Sholat yang ditinggalkan. Nah, ini mungkin bisa kita masukkan ma la yatimu al wajib ila fi fa huwa wajib. Ya, bisa dicek nanti bisa dimasukkan ke kaidah situ. Karena kalau tidak melakukan sholat lima kali ini enggak bisa. Ya, bisa dipastikan nanti benar kalau dia melakukan kelima-limanya. Sehingga harus melakukan kelima-limanya agar bisa dipastikan dia telah benar mengqadha. Faedah di wajib bagi seorang yang apa meninggalkan sholat itu untuk bersegera ya dalam mengqadhanya jika dia meninggalkan tanpa uzur, malas-malasan ya, nggak sholat malas-malasan, kemudian nanti dia ketika mengqadha harus mubadarah, harus segera, nggak boleh ditunda-tunda. Tapi hukumnya sunnah jika dia tertinggal sholat tersebut karena uzur. Seperti ya, tidur, lupa. Jadi kalau misalnya apa ada uzur boleh diakhirkan. Tapi kalau tidak ada uzur maka wajib hukumnya untuk bersegera. Disunahkan untuk tartib urut untuk apa mengerjakan sholat yang tertinggal. Dan disunahkan mendahulukan sholat tertinggal dibanding sholat yang ada di waktu tersebut. Kecuali jika khawatir tertinggalnya hilangnya waktu sholat yang ada tersebut, yang ada saat itu. Maka wajib didahulukan. Misalnya tertinggal sholat asar, dia posisi di waktu maghrib, maka disunahkan tartib al-fa'itah di sini apa? Jadi sholat asar dulu, biar urut, kemudian sholat apa? Maghrib. Ini disebutkan takdimul fa'itah alal hadiroh. Yang hadiroh itu yang sholat maghrib. Tapi kecuali kalau misalnya apa? Khawatir waktunya habis, waktu maghribnya. Nanti kalau sholat asar dulu habis waktu maghribnya, maka ini nanti wajib sholat maghrib dulu. Jadi dia posisinya di waktu maghrib sudah mepet isya misalnya. Kalau dia sholat asar dulu, mengqadha asar dulu, nanti maghribnya kehilangan di luar waktunya, maka dia harus apa maghrib dulu. Masalah jika seorang itu wajib melaksanakan qadha sholat yang tertinggal, kemudian dia mendapatkan jamaah di waktu itu, di waktu tersebut yang telah ditegakkan, maka sunnah baginya untuk mendahulukan sholat yang tertinggal. Munfaridan dia sholat sendiri, kemudian sholat bersama jamaah, ya, sholat di waktunya tersebut. Ya, jadi misalnya tadi mengkodok sholat asar, kemudian dia menjumpai jamaah sholat maghrib, maka menurut beliau di sini disunahkan untuk sholat kodok dulu sendiri, asar sendiri, kemudian baru gabung ke jamaah sholat maghrib. Dalam rangka untuk apa? Melepaskan tanggung jawabnya terlebih dahulu. Ya, ini pernyataan beliau seperti ini ya. Allahu a'lam bishawab. Faslun qala al-musannifu rahimahumullahu taala, faslun syara itu wujub bisalah. Syarat wajibnya salat. Wa syara itu wujub as-salati salah satu asya'a al-islamu wal bulughu wal aqlu wa huwa haddut taklifi. Syarat wajibnya salat, ya, maksud dari syarat wajib apa? Adalah dia menjadi wajib salat ketika dia berkewajiban sholat ketika terpenuhi syarat-syarat ini. Ada tiga, yang pertama Islam, yang kedua balik, kemudian yang terakhir adalah berakal. Ya, yang pertama syaratnya Islam, maka tidak wajib bagi orang kafir, bagi laki-laki atau perempuan. Maka kalau seorang kafir misalnya sholat, maka batal, enggak sah sholatnya. Enggak sah, kan, tapi dia di akhirat akan disiksa. Ya, orang kafir mau sholat biar enggak disiksa, ya tetap enggak sah sholatnya. Tapi kalau dia enggak sholat, ya disiksa. Gitu. Kemudian, ada pun orang yang murtad, dia nanti dituntut untuk mengerjakan sholat ketika sudah kembali Islam. Artinya dia mengkodok. Orang murtad itu nanti mengkodok sholat yang ia tinggalkan ketika murtad. Kalau murtad 3 tahun misalnya, kemudian kembali ke Islam, ya nanti 3 tahun dituntut bagi orang yang tadi murtad untuk mengerjakannya. Beda dengan kafir asli, maka tidak diperintahkan untuk mengerjakannya apa yang tidak dikerjakan ketika dia kafir. Karena kalau dikerjakan juga tidak sah. Dan Islam dia menghapus semua yang semua sebelumnya. Kalau murtad tadi ya beda ya, hukumnya beda. Karena murtad perkara yang berat ya. Perkara yang berat, dia sudah masuk Islam, sudah tahu kebenaran, keluar. Ini berat. Sehingga murtad ini kan tidak ada penghormatan. Kalau di bab tayamum itu kan hewan-hewan yang dimuliakan, enggak boleh dibunuh itu kan. Kalau murtad itu keluar dari itu. Kemudian balik, maka kalau belum balik, belum mukalaf untuk mengerjakan sholat, tidak dibebani untuk sholat. Cirinya ada 3, yang pertama keluar mani bagi laki-laki atau perempuan. Kemudian untuk perempuan itu keluar darah haid, kemarin sudah kita bahas ya, minimalnya umur 9 tahun atau kurang dari 16 hari. Kemudian untuk ciri dari sisi usia 15 tahun hijriah. Faedah wajib bagi wali untuk memerintah anaknya yang sudah tamyiz, merintah sholat ketika umur 7 tahun ya. Umur 7 tahun ini dengan catatan dia sudah tamyiz. Jadi tamyiz tidak tamyiz itu kemarin sudah kita jelaskan salah satu cirinya dia bisa makan cebok pakai baju, atau yang lain menyebutkan bisa paham khitab, bisa paham pernyataan orang lain, bisa menjawab. Nah, kalau 7 tahun belum ini, maka tidak berkewajiban untuk merintahannya. Jadi merintahkan anak yang untuk sholat tadi adalah ketika sudah 7 tahun plus tamyiz gitu. Kalau dia sudah tamyiz belum 7 tahun tidak. Kalau sudah 7 tahun belum tamyiz juga tidak. Jadi harus terpenuhi 7 tahun plus tamyiz. Kemudian memukulnya ketika dia tidak sholat jika telah mencapai umur 10 tahun. Ya, di sini disebutkan ada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayya wa hum abna' asyr." Di perintahkan anak kalian untuk sholat ketika ya, umur 7 tahun. Ya, sehingga tidak memungkinkan untuk memikul tanggung jawab beban. Seperti orang kalau misalnya ada orang yang terlahir dalam keadaan tidak bisa melihat, kemudian tidak bisa mendengar. Orang yang terlahir dalam keadaan itu atau muncul aib tersebut sebelum tamyiz, maka tidak bisa dibebankan sholat karena kita tidak bisa apa? Tidak bisa menyampaikan ajaran dakwah kepada orang tersebut. Suruh baca, enggak bisa baca. Suruh mendengarkan, enggak bisa dengar. Walaupun dia bisa ngomong. Ya, nanti dia itu indranya apa? Hilang. Termasuk yang indranya hilang. Ada kaidah idza akhadha al-wahibu ma wahaba asqata ma wajaba. Jika yang memberi itu mengambil sesuatu yang diberi, maka menggugurkan sesuatu yang wajib. Ya, kemudian belum membawakan hadis rufi al-qalam an salasatin 'anil na'imi hatta yastaqidha wa 'anil safi hatta yahtalima wa 'anil majnuni hatta yaqila. Qalam diangkat dari tiga golongan, orang tidur sampai bangun, anak kecil sampai dia balik mimpi basah, dan orang gila sampai dia waras. Kemudian para fuqaha menambahkan syarat yang lain, yaitu anaqo minal haidi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Sehingga kalau haid dan nifas tidak wajib. Jika seorang yang haid dan nifas itu sholat, maka sholatnya batal. Dan termasuk kasih sayang Allah SWT kepada hamba-hambanya, bahasanya sholatnya tidak diulang ketika dia tidak sholat di masa-masa haid. Nah, kalau suruh ulang lumayan cukup apa? Memberatkan ya. Paling tidak disebutkan kan umumnya orang satu pekan misalnya haid tinggal dikali. Kalau dia siklus bulanannya lancar, misalnya setiap sebulan sepekan haid, ya dia harus mengkodok. Nah, ini cukup berat. Ini termasuk kasih sayang Allah pada hamba-hambanya, tidak diwajibkan untuk mengkodok sholat ketika ditinggalkan saat haid. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala as-salawat al-masunnatu wa sunanu al-mu'akadah. Salat-salat sunnah dan sunnah-sunnah mu'akadah. Musannif mengatakan was-salawatu al-masunnatu khamsun. Salat-salat sunnah disitu disebutkan ada lima. Salat al-aidani, salat dua hari raya, wal-kusufani, salat gerhana, matahari dan bulan, wal-istisqa, dan salat meminta hujan. Aid 2, kusuf 2, istisqa 5. Wasunanu at-tabi'atu lil faraidi 17 rakaatan. Dan sunah salat sunah yang mengikuti salat-salat fardu ada 17 rakaat. Rakaat al-fajri 2 rakaat fajar ya, sebelum subuh, wa arba'un qabla zuhri 4 rakaat sebelum zuhur, wa rakaatan ibadahu dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa arba'un qoblal asri, 4 rakaat sebelum asar, wa rakaatani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa salasun ba'dal isya'i, 3 rakaat setelah isya', yutiru biwahidatin min huna. Melakukan witir dari yaitu satu dari tiga tersebut. Imam Abu Syuja rahimahullah taala menyebutkan salat-salat disunahkan berjamaah, yaitu salat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian salat khusuf, kemudian salat khusuf gerhana matahari gerhana bulan, kemudian salat istisqa, semuanya itu muakkadah, ditekankan. Karena ada akan datang penjelasannya setelahnya. Dan di antara salat-salat ini yang paling utama adalah salat Idul Adha. Kemudian ada sholat sunnah mu'akadah ya, untuk sholat-sholat yang rawatib. Itu qobdal faro'id wa ba'daha. Kata beliau, afdhalus shalah, ini adalah afdhalus shalah ba'da sholatil fardhi. Jumlahnya ada 10 rokaat. Ini yang mu'akadah ya, yang mu'akadah, yang sunnah mu'akadah yang ditekankan. 2 rakaat sebelum subuh dan tidak ada sholat sunnah setelahnya. 2 rakaat sebelum subuh ini disebut sholat sunnah fajar. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya. Faedah, kemudian di situ disebutkan dalilnya ya. Kemudian faedah 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar itu sunnah tapi tidak muakkadah. 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar juga sunnah tapi tidak muakkadah. Kemudian 2 rakaat qoblal maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib, kemudian 2 rakaat sebelum isya juga sunnah tapi tidak muakkadah. Jadi tadi 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya sunnah tidak muakkadah. Ya, di sini musannif menyebutkan sunnah-sunnah yang rawatib yang muakkadah atau yang dan yang tidak muakkadah. Tadi kan musannif menyebutkan ada misalnya ada enggak yang rakaat al-fajri arba'un qabla zuhri. Ya, wa arba'un qabla al-asri. Ya, Abu Syuja menyebutkan ada arba'un qabla al-asri. Ini enggak muakkadah. Ya. Kalau yang selainnya ya muakkadah ya. Yang disebutkan di matan ada arba'un qabla al-asri. Kata beliau, salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, minha di antara 4 rakaat itu 2 rakaat muakkadah, 2 rakaat tidak muakkadah. Yang muakkadah itu yang 2 rakaat, 2 rakaat sisanya tidak muakkadah. Kemudian salat 4 rakaat setelah zuhur sama seperti tadi ya, 2 rakaatnya muakkadah, 2 rakaatnya tidak muakkadah. Nah, kemudian beliau disebutkan menyebutkan dalilnya. Nah, yaitu man hafazu ala arba'in arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'da haramahullahu 'alan nar. Ini yang 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya. Kemudian yang dalil untuk 4 rakaat sebelum asar ini wiru muakkadah. Nah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imro'an shala qoblal asri arba'an. Dihasankan oleh Tirmidzi. Kemudian yang 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adzanaini shalatun, baina kulli adzanaini shalatun, tsumma qala fi salisati liman syaa'a. Diriwayatkan Al-Khamsah. Tanbih. Muslim mengatakan wasalasun ba'dal isya yutiru biwahidatin min huna, yaitu rakaatani, 2 rakaat sunah isya ya, setelah isya, kemudian 1 rakaat adalah nilai minimal witir. Yang disebutkan di situ ada witirnya setelah isya Ya, setelah ba'diyah isya 2 rakaat. Faedah dimakruhkan salat nafilah setelah dimulai setelah apa? Iqamah salat. Berdasarkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatish shalatu fala sholata ilal maktubah." Maka di sini disebutkan kalau sudah iqamah maka tidak ada salat kecuali salat yang fardu. Tanbih, masuk waktu salat rawatib itu dengan maksudnya waktu salat salat fardu, waktu salat yang sudah kita pelajari. Dan terlewat waktunya ketika sudah terlewat waktu sholat fardu. Jadi masuknya sama seperti waktu sholat fardu zuhur, berarti setelah zawal. Nah itulah juga masuk waktu sholat rawatib. Faedah tidak sah sholat sunnah rawatib yang ba'diyah seperti 2 rakaat ba'da zuhur tidak sah kapan? Kalau dikerjakan qobla sholat zuhri, dikerjakan sebelum sholat zuhur karena dia telah apa? Mendahului waktunya. Karena telah mendahului waktunya, waktunya harusnya dikerjakan setelah waktu zuhur, setelah sholat fardu zuhur. Ya, mungkin kita cukupkan dulu. Demikian yang bisa kita baca. Insyaallah kita lanjutkan nanti masih di sholat ya, tentang sholat dan insyaallah masuk ke rukun-rukun salat. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Jazakumullah khairah. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami dan jangan lupa untuk bisa mengulang-ulang yaitu pelajarannya. Jika nanti ada pertanyaan, dicoba dulu dibaca ulang ya, atau kalau sudah ada rekamnya coba didengarkan pada pembahasan itu. Kemudian kalau masih belum jelas bisa ditanyakan. Ya, demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.